Konsultasi Syariah. Tempat Adam diturunkan. Pertanyaan: benarkah Adam diturunkan di India dan Hawa di Mekah? Jawaban: Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Keterangan yang disebutkan dalam Al-Quran bahwa Allah menurunkan Adam dari surga ke bumi setelah dia memakan pohon larangan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, lalu keduanya digelincirkan oleh setan dari surga itu dan dikeluarkan dari keadaan semula. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain. Dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 36. Sementara, mengenai tempat di mana Adam diturunkan, tidak ada keterangan sama sekali dalam Al-Quran. Dan kami juga tidak menjumpai adanya hadis sahih yang menyebutkan hal ini. Memang ada beberapa hadis yang menyebutkan turunnya Adam di bumi, namun statusnya dhaif. Seperti hadis, Adam turun di India dan beliau merasa asing. Hadis ini diriwayatkan Ibnu Asakir dalam Tarikh Damaskus dan statusnya dhaif, sebagaimana keterangan dalam Al-Silsilah Ad-Dha'ifah. Hanya saja, ada beberapa keterangan para ulama mengenai tempat turunnya Adam. Namun karena tidak didukung dalil, keterangan mereka beraneka ragam. Al-Hafidz Ibnu Katsir menyebutkan sekitar 4 pendapat mengenai hal ini. 1. Adam diturunkan di India, sedangkan Hawa diturunkan di Jeddah. Ini pendapat Hasan Al-Basri. 2. Adam dan Hawa keduanya diturunkan di India. 3. Adam diturunkan di satu daerah namanya Dahna, antara Mekah dan Taif. Ini keterangan dari Ibnu Abbas sebagaimana yang diriwayatkan Ibnu Abi Hatim. Sementara diriwayatkan Imran bin Uyainah, Dahna adalah satu tempat di India. 4. Adam diturunkan di Safa dan Hawa diturunkan di Marwah. Ini merupakan keterangan Ibnu Umar menurut riwayat Ibnu Abi Hatim. Tafsir Ibnu Katsir. Terlepas dari semua pendapat di atas, kajian masalah ini masuk dalam ranah kajian masalah gaib. Sementara kita tidak boleh berbicara masalah gaib kecuali sebatas informasi yang diberitakan oleh pemilik kabar gaib, yaitu Allah Ta'ala, atau melalui wahyu Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Di samping mempelajari masalah ini, tidak memberikan pengaruh yang berarti bagi ketakwaan kita. Demikian, Allahu A'lam.